Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, memasuki bab ke-12. Beliau sebutkan dzikru istihbab al-i'tizal minan nasi ammah, penjelasan tentang baiknya disukai uzlah atau i'tizal, memisahkan diri atau menjauhkan diri dari keumuman orang. Ini tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan manusia secara umum. Uzlah. Qala rahimahullahu ta'ala amba'na Abdullah ibn Muhammad ibn Sallam bi Baitul Maqdis qala haddathana Abdurrahman ibnu Ibrahim qala haddathana Al-Walid qala haddathana Al-Auza'i an Az-Zuhri an Ata' ibni Yazid Al-Laythi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah ayul a'mali afdal. قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia, paling dicintai Allah? Maka jawab beliau, jihad fisabilillah. Qila thumma madza? Kemudian orang ini bertanya ulang, lalu apa amalan yang paling afdol setelah jihad fisabilillah? Qala, jawab beliau, seseorang yang tinggal di syi'ib minasyi'ab. Syi'ib awalnya adalah jalan yang berada di antara dua gunung. Tentunya jalan itu jauh dan jarang dilalui orang kecuali yang mungkin melalui situ untuk potong kompas atau yakni. Secara umum itu bukan jalan yang dilalui keumuman orang, syi'ib, karena berada di antara dua gunung, pegunungan. Dia tinggal di situ, dia bertakwa kepada Allah semampunya, taat menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjauh dari orang, meninggalkan kejahatannya, agar orang tidak terkena, tidak tertimpa kejahatan dirinya. Hadis diriwayatkan selain oleh Ibnu Hibban juga oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lain. Hadis sahih. Qala Abu Hatim, kata Imam Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil luzumul i'tizal 'anil nasi 'amman. Maka yang wajib bagi orang yang berakal berdasarkan hadis ini, luzumul i'tizal, hendaknya dia selalu i'tizal, menjauh, menghindar dari orang secara umum, tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan manusia. Seperti yang hadis sebutkan, dia fi syi'ab min asy-syi'ab, tinggalnya di sana, jalan-jalan di antara dua gunung sana. Jauh dari perkampungan orang, jauh dari perkotaan. Ma'a tawaqqi mukhalatatihim. Itu pun dia harus berhati-hati dari pergaulan bersama mereka. Idzil i'tizal minan nas law lam yakun fihi khoslatun tuhmadu illa salamatu min muqarafatil ma'tham lakana haqiqan bil mar'i alla yukaddira wujuda salamati biluzumi sababil muaddi ilal munaqashah. Hal itu, kata Ibnu Hibban, karena kalau kamu menjauh dari pergaulan dengan orang, kalau saja dengan menjauh itu tidak ada hal positif yang kamu dapati, kecuali seandainya enggak ada baiknya, uzlah, i'tizal, kecuali satu, yaitu dengan kamu uzlah, i'tizal, kamu menjauh, dengan itu kamu selamat, selamat dari dosa. Karena kalau kamu menjauh, kamu tidak terjebak dalam maksiat atau dosa. Kalau seandainya itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk menjauh dari mereka secara umum, maka keselamatan agama ini segala-galanya, kata Ibnu Hibban, jangan kamu nodai, jangan dibuat keruh keselamatan ini dengan kamu melakukan sebab yang karenanya kamu terseret kepada munaqasyah. Munaqasyah itu yang dimaksud perdebatan. Artinya begini, orang yang berakal, Ibnu Hibban menjelaskan, akan faham bahwa keselamatan iman, akidah, keselamatan manhaj, agama dia secara umum itu segala-galanya. Kalau dia sadar itu segala-galanya, tidak akan dia pertaruhkan keselamatan itu dengan masuk kepada sesuatu yang bisa mencoreng keselamatan ini. Apa itu? Munaqasyah. Dan munaqasyah sebab utamanya terseret ke sana ya pergaulan. Artinya kalau kamu gaul sama orang, kalau kamu banyak berinteraksi sama orang, ya akan terjadi mau tidak mau cekcok, debat, tarik ulur, jawab, menjawab, bantah, membantah, terus. Gak bisa begini, oh, ini gak bisa begitu, oh, kamu ini, itu kan persepsi kamu, itu pemahaman kamu harus gini. Akhirnya kamu terseret kepada sesuatu yang menggores agamamu. Maka jangan dipertaruhkan keselamatan agama itu. Apa caranya? Ya uzlah, menjauhlah dari orang agar betul-betul terjaga keselamatan agamamu. Qala walaqad akhbarani Hasan bin Sufyan qala haddathana Hibban ibn Musa qala anba'ana Abdullah qala akhbarana Syu'bah عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتا عمر ابن الخطاب الخليفة قال خذوا بحذكم من العزلة. Hendaknya kalian ambil bagian kalian dari uzlah. Ini masing-masing kalian hendaknya punya waktu atau punya bagian untuk uzlah. Jangan kamu gunakan seluruh waktumu untuk mukhalathah, untuk terus setiap waktu, setiap hari tidak ada waktu kecuali kamu gaul dengan orang. Itu yang Umar maksud. Jangan sampai seluruh hidupmu habis waktu usiamu untuk kamu berinteraksi dengan orang. Enggak ada waktu bagimu untuk uzlah. Untuk menjauh, untuk menyendiri, menyelamatkan agamamu. Nah, qala wa amba'ana Umar ibn Sa'id ibn Sinan al-Ta'i qala haddathana Hamid ibn Yahya al-Balkhi qala sami'tu Sufyan ibn Uyaynah yaqul ra'aitu Thawri fil manam. Kata Ibn Uyaynah, aku dalam mimpi melihat Thawri, Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Dan Sufyan al-Thawri imam besar yang termasuk salah satu a'immah yang digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadith. Dan itu disebutkan ulama gelar tertinggi, tidak ada di atas itu. Dan sedikit yang mendapat gelar itu dari a'immah. A'immah banyak, para ulama-ulama besar banyak. Tapi yang sampai mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis sedikit. Di antara mereka ini Sufyan ats-Tsauri, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Bukhari, beberapa sedikit. Al-Muhim Tsauri termasuk dari mereka, Amirul Mukminin fil hadis. Kata Sufyan ibn Uyainah, aku berjumpa dengan beliau dalam mimpi. Faqultu lahu, maka aku tanya kepada beliau karena imam besar, ausini, karena ini ulama besar, imam besar, diminta oleh Ibn Uyainah untuk memberi wasiat padanya, wasiatkan padaku. Ini wasiat itu perkara terpenting. Untuk orang terpenting guna sesuatu yang sangat penting, itu wasiat. Ya layaknya, kamu tahulah orang tua misalnya mau meninggal, sudah merasa ajalnya dekat, karena sakit parah misalnya. Dia kumpulkan anak-anaknya misalnya, aku wasiatkan kepada kalian, begini, begini, begini, untuk tetap rukun, jaga persaudaraan kalian, jaga sholat kalian, dan semisalnya. Karena itu saat-saat krusial, genting sudah, nyawa tinggal di ujung tanduk sudah. Perkara terpenting akan dia sampaikan saat itu, itulah wasiat. Perkara-perkara yang sangat berharga akan dia sampaikan saat itu, wasiat. Ala kulli hal, diminta oleh Ibn Uyainah, wasiatkan padaku sesuatu yang penting. Qala, maka jawab Sufyan ats-Tsauri, aqilla ma'rifatan nas, aqilla ma'rifatan nas, aqilla ma'rifatan nas. Tiga kali diulang oleh ats-Tsauri, aqilla, sedikitkan perkenalanmu dengan orang, sedikitkan perkenalanmu dengan orang, sedikitkan perkenalanmu dengan orang. Artinya jangan banyak gaul sama orang. Karena kalau banyak gaul kan banyak kenal akhirnya. Sama fulan kenal, alan kenal, jilan tahu, zalan ngerti, zaton ngerti, fulan begitu. Karena banyak gaul, banyak interaksi, kenal orang banyak kenal dia, dia banyak kenal orang. Itu yang Sufyan Ats-Tsauri sebutkan aqilla ma'rifatan nas. Minimkan olehmu perkenalan dengan orang. Yakni makna uzlah. Menjauh dari pergaulan dari mereka. Qala wa amba'an al-qattan bi raqqah. Qala haddathana al-marrudhi. Qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul ra'aitu ibn as-Sammak yaktubu ila akhin lahu in istata'ta alla takuna li ghairillahi 'abdan ma wajadta min al-'ubudiyyati buddan faf'al. Kata Imam Ahmad, aku melihat Ibnu Sammak menulis surat yang ini, wasiat atau nasihat kepada saudaranya mengatakan, jika kamu bisa untuk tidak menjadi hamba bagi selain Allah dan jika kamu bisa hanya sibuk dengan ubudiyah, peribadatan kepada Allah, maka itu yang kamu lakukan. Di dalam bab ini, masalah uzlah dan mukhalatah antara orang itu bergaul dengan orang lain dan uzlah menjauh dari mereka, a'immah dan para ulama kita rahimahumullah menjelaskan yang afdol. Dan ini poin dasarnya, yang afdal adalah seorang mukmin yang yukhalid, yang mau bergaul dengan orang lain, bersabar atas gangguan dari mereka, karena orang macam-macam. Ada yang jahil, ada yang akhlaknya kurang, tabiatnya jelek, sifatnya buruk, macam-macamnya orang. Maka yang bersabar bergaul dengan mereka itu lebih afdal daripada yang menjauh dari mereka, tidak bersabar atas gangguan mereka. Namun terkadang ada beberapa perkara, situasi, kondisi menuntut uzlah itu lebih baik daripada pergaulan. Semisal, contoh, kalau seseorang khawatir terfitnah pada dirinya, keselamatan agamanya tadi, di mana dia kalau berada di situ, masyarakat, orang-orang di sekitarnya menuntut dan memaksa dirinya untuk na'udzubillah menyeleweng dari prinsip-prinsip agamanya, atau dipaksa untuk menyeru kepada bid'ah, atau di situ dia banyak melihat kefasikan yang luar biasa, atau dia khawatir akan terjerumus dalam perbuatan keji karena kuatnya dan dahsyatnya sebab-sebab yang bisa menyeret ke sana. Saat semacam itu uzlah lebih afdal kalau dirinya khawatir. Oleh karena itu, karena makna inilah agama memerintahkan orang untuk hijrah dari negeri kufur ke negeri muslim, dari negeri yang banyak kefasikannya kepada negeri yang dia bisa lebih istiqomah di situ. Dan hadis-hadis yang mendukung makna ini pun banyak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Bagaimana dia mau mengajarkan kalau dia menjauh dari orang? Mau-mau dia harus kumpul sama orang, mengajar, mendidik, berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yang terbaik adalah yang berdakwah kepada Allah. Ya, berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membenahi akidah, akhlak orang. Harus kumpul dengan orang. Ala kulli hal, itu poin dasar dalam perkara uzlah agar tidak terfahami bahwa uzlah secara umum lebih afdol atau mukhalatah lebih afdol. Masing-masing tergantung situasi dan kondisi. Orang dituntut untuk jeli melihat kapasitas dan kemampuan dirinya. Wa rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Dan Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Tidak dia paksakan pada sesuatu yang merusak dirinya. Dia tahu kapasitas dirinya sampai mana, maka dia tidak paksakan kepada yang lebih dari kemampuannya. Qala rahimahullah, disebutkan hal ini karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk manusia ini di riwayat disebutkan bahwa Allah ciptakan Adam dari tanah. Faja'a banu Adam ala gadril ard. Maka anak cucu Adam ya seperti tanah itu. Macam-macam tanah kan. Minhumul ahmar wal aswad wal abyad was sahal wal huzun wa baina dhalikal khabith wat thayyib. Ada tanah yang merah, yang hitam, ada yang putih, ada yang pasir, ada macam-macamnya. Ada yang mudah, ada yang keras. Tanah kan kamu lihat ada yang keras, ada yang gembur, ada yang subur, ada yang tandus, ada yang jelek. Seperti itulah manusia. Bermacam-macam watak dan sifatnya. Ada yang kata Imam Al-Khattabi menjadi orang khayyir, baik, fadil, mulia. Ada yang kurang dari itu, yakni orang beda satu dengan yang lainnya, enggak sama dalam banyak hal. Makanya juga di riwayat disebutkan annasu ma'adin. Orang itu seperti bahan tambang. Tambang itu macam-macam. Ada yang berharga, mahal. Ada yang di bawah itu, ada yang tengah-tengah, ada yang murah, ada yang tidak diinginkan. Macam-macamnya. Ada yang itu batu mulia, ada yang besi, ada yang tembaga, ada yang ini, macam-macam. Nah, orang pun demikian, annasu ma'adin. Orang itu seperti tambang tadi. Ada yang zaki, radhi, ya mulia, bersih, baik. Ada yang dani, rendah, murahan, jelek. Jika demikian, maka seorang hamba mengerti dan memahami macam-macamnya orang yang dia hadapi. Tidak akan bisa dan tidak akan mungkin dia bergaul menginginkan orang itu semuanya baik, semuanya jujur, semuanya. Ya enggak ada. Makanya tadi disebutkan yang sabar atas gangguan mereka. Orang macam-macam tadi. Yang mau sabar ya lebih baik bergaul, sabar, bernasehat, mau berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar kepada mereka. Qala rahimahullah fal 'aqil la yasta'bid nafsahu li amthalihi bil qiyam fi riayati hukukihim wa tasabbur ala wurudil adha minhum ma wajada ila tarqid dukhuli fihi sabila li annahu idha hasama an nafsihi tarqal ikhtiyat bil alam wal mukhalatati bihim tamakkana min safail qalb wa adami takadduril awqat fit ta'at walaqadis ta'malal uzlah jama'atun minal mutaqaddimin ma'al 'am wal khas ma'an. Orang yang berakal, kata Ibnu Hibban, tidak akan memperbudak dirinya kepada sesamanya, kepada orang lain, dengan terus-menerus memenuhi hak dan tuntutan mereka. Habis waktu dia untuk kepentingan orang lain. Demikian pula seorang yang berakal juga tidak menghabiskan waktunya untuk memikul kesabaran dari gangguan orang lain. Artinya, jika ada solusi, ada jalan untuk meninggalkan semua itu yang akan dia ambil. Yani dengan uzlah, ada jalan untuk dia terhindar dari semua itu, tidak perlu repot-repot untuk menangani dan berurusan dengan orang lain, hak orang. Dia tinggalkan. Seorang yang berakal, jika memastikan dirinya tidak bergaul dengan keumuman orang, dia akan mampu menjaga kebersihan kalbunya. Dia akan bisa menjaga kesucian hatinya. Gak ternodai. Yang kedua, dia pula dengan itu akan mampu menjaga waktu dia dalam ketaatan, tidak ternodai pula waktunya. Yang pertama, hatinya tidak ternodai. Karena kalau dia terus menerus dan banyak habis waktunya untuk orang, ya gak akan lepas dari ini. Ya mau gak mau. Yang nanti ada dendam, yang nanti ada sakit hati, fulan apa yang dia maksud, kenapa berbuat begini, dia ngucap begini, apa maunya ini. Hatinya keruh akhirnya, terisi permusuhan. Hatinya ternodai, ada hasad melihat fulan begini, alan begitu. Walhasil, penyakit-penyakit hati akan sulit untuk dia hindari kalau dia banyak bergaul dengan orang lain. Nah, macam-macamnya amradul qulub, penyakit kalbu, sulit untuk dia hindari. Dari permusuhan, iri dengki, hasad, dan yang lain-lainnya lah. Begitu pula waktu dia banyak tersita, yang semestinya dia bisa banyak berbuat ketaatan, amal ibadah, tersita karena habis bersama mereka, bersama Alan, duduk ini kesana kemari, yang semestinya lebih bisa dia gunakan waktu itu untuk memperbanyak ketaatannya kepada Allah. Oleh karena itu, banyak dari mutaqaddimin, dari ulama-ulama dahulu, menggunakan uzlah. Ini dia pakai uzlah itu seperti tadi, melihat situasi dan kondisi zaman, waktu. Nah, mereka uzlah bahkan tidak hanya kepada keumuman orang, namun bahkan juga al-khos, ini orang-orang dekatnya, bahkan sahabat dekatnya pun dia uzlah, menjauh darinya. Qala kama akhbarana Muhammad ibnu Ibrahim al-Khalidi, qala haddathana Dawud ibnu Ahmad ibnu Sulaiman ad-Dimyati, qala haddathana Abdurrahman ibnu Affan, qala sami'tu ibn al-Mubarak yaqul, kata Imam ibn al-Mubarak, ada Fudail Dawud At-Ta'i. Fudail rahimahullah pernah suatu ketika menjenguk Dawud At-Ta'i. Fa'aghlaqa Dawud al-bab. Namun Dawud tidak membukakan pintu. Tidak menyambut atau menerima kunjungan Fudail. Wajalasa Fudail kharijal bait yabki. Wa Dawud dakhilal bait yabki. Maka Fudail ya karena inginnya bisa berjumpa dengan Dawud, tapi karena tidak dibukakan pintu, duduk di luar pintu, Imam Fudail menangis. Itu pun Dawud di dalam rumah juga menangis. Keduanya menangis, yang satu di dalam rumah, sahibul bait, yang ini saudaranya, tamunya di luar pintu. Situasi kadang tidak memungkinkan orang untuk leluasa bisa berjumpa, bisa bertemu. Qala wa amba'ana al-Husain ibn Muhammad as-Sinji qala haddathana Ali ibn al-Mundhir qala haddathana al-Hasan ibn Malik qala sami'tu Bakar ibn Muhammad al-Abid yaqul qala li Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i pernah berkata kepadaku, kata Bakar, ya Bakar, stauhish minan nas kama tastauhish minas sabu. Wahai Bakar bin Muhammad, istauhish minan nas, hendaknya kamu merasa takut, wahsyah itu takut atau tidak nyaman, perasaan tidak nyaman lawan dari uns. Uns itu rasa nyaman, orangnya disebut anis. Di situ orang merasa nyaman, akrab, ada kedekatan begini. Nah, tapi wahsy lawannya, makanya binatang pun ada yang wahsy, ada yang anis. Kalau dia anis, lama dipelihara orang, ya dia jinak. Kalau itu kuda misalnya atau sapi, kamu mau tunggangi, ya dia nurut saja. Kamu suruh jalan, kamu suruh lari, suruh berhenti, nurut. Tapi yang wahsy gak bisa, dia gak jinak. Dia gak nyaman dengan orang, gak biasa dengan orang. Liar kalau pada binatang. Sehingga kalau dipaksakan misalnya, seperti antum tahu, ini misalnya baru tangkap dari alam liar, kuda misalnya, ditunggangi, ya marah dia, kepingin melempar yang di atas punggungnya. Dia gak terima, gak nyaman. Ya seperti itulah. Nah, Dawud menasehati Bakar ibnu Muhammad, istauhish minan nas, kepada orang hendaknya ada perasaan itu tidak nyaman pada dirimu. Artinya ya makna uzlah tadi, menjauhlah dari orang. Jangan terus menerus kamu itu bersama mereka, nyaman, dekat. Stauhish sebagaimana kamu tidak merasa nyaman dari binatang buas, sabuk. Ya layaknya kalau kamu melihat binatang buas, dari kejauhan misalnya kamu sudah mendengar suara auman singa, atau dari kejauhan sana sudah ada serigala atau anjing liar misalnya, kira-kira apa yang dilakukan orang? Ya lari, menyelamatkan diri. Gak akan dia, lu ada binatang buas, tak deketi ah. Coba mau melihat apa reaksinya, mau nyoba-coba. Ya gak ada. Orang melihat itu memilih untuk lari, ada beruang misalnya, atau apa yang liar. Dia lebih baik ambil langkah 1000, lari, supaya selamat. Nah, itu yang dimaksud Daud, supaya kamu selamat, menjauhlah dari orang. Stauhish, layaknya kamu menjauh dari binatang buas, tidak nyaman dengannya. Qala wa amba'ana Muhammad ibnu Ahmad ibnu al-Faraj al-Baghdadi bil-Ubullah qala haddathana Ibrahim ibnu Himat ibni Ziyad. Beberapa sanad antum dapati penyebutan tempat. Ini tadi, sebelum ini tadi bi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Ini sekarang Muhammad ibnu Ahmad menyebutkan itu di Ibnu Hibban mendapat ini dari Muhammad ibnu Ahmad di Ubullah. Nama daerah, nama tempat. Salah satu faidahnya atau pentingnya itu adalah menjelaskan tambahan dobetnya si perawi. Karena penyebutan korinah-korinah semacam itu menunjukkan dia betul-betul tahu dan menguasai riwayat itu. Ya, ini hal-hal yang meliputi riwayat tempat atau kondisi misalnya. Ya antum saja misalnya, kalau menukil omongan misalnya, betul tak? Fulan berkata begini, lo betul. Kok gak inget sih kita? Antum kef lupa. Dia bicara saat itu sedang pakai baju merah misalnya. Berarti kan kamu hafal betul. Kondisi yang saat itu terjadi bukan hanya sekedar ucapannya, tapi apa yang terjadi saat itu. Kamu hafal betul. Saat itu dia pakai baju merah, inget gak? Baju merah yang ada kembangnya di sininya misalnya. Dan saat itu dia duduk di pojok. Nah, hal-hal semacam ini kan menunjukkan dia hafal betul. Sehingga orang lebih nyaman, lebih yakin untuk menerima kebenarannya. Karena rinciannya dia ingat betul. Di sana, di sini, keadaannya seperti ini, begini. Yang lain lupa mungkin apa. Ini enggak, rinci betul dia hafal. Ala kulli hal. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Hammad ibni Ziyad qala haddathana Abdul Aziz ibn al-Khattab qala ru'ya ila jambi Malik ibni Dinar kalbun azim dhakhm aswad rabid faqila lahu ya Aba Yahya ala tara hadzal kalb ila jambika. Qala hadza khairun min jalisis su. Allah yarhamuh. Kata Abdul Aziz ibn al-Khattab, pernah suatu ketika didapati berada di dekat Imam Malik ibn Dinar azakumullah, anjing besar hitam dan sedang duduk di dekat beliau. Maka disampaikanlah kepadanya, wahai Abu Yahya, beliau katakan, tahu kamu lihat ini yang di samping ini, anjing ini, ini jauh lebih baik daripada jalisisu, daripada teman yang buruk, daripada orang yang agamamu dalam pergaulan. Karena kalau anjing ini enggak merugikan kamu, dia duduk anteng, tenang, ya sudah. Tapi orang yang jelek dalam pergaulannya, kamu dirugikan imanmu, kamu dirugikan agamamu, ngajak kamu cekcok, ngajak kamu debat, akhirnya kamu tinggalkan dia, itu pun tersisa dalam hatimu kedengkian, benci, permusuhan. Dia tipu kamu, dia makan hartamu, kesal kamu dibuatnya. Wala kulihal, kalau dibandingkan semacam itu, hadal kalb, ya lebih baik, dia enggak ganggu apa-apa. Dia cuma duduk gitu saja, tenang. Bahkan salah satu ulama rahmatullah alaih wa ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni beliau, mungkin melihat dari situasi orang-orang di zamannya yang sudah banyak berubah, banyak fitnah, banyak ini, banyak orang yang jahat, banyak orang yang menginginkan fitnah, menginginkan kejelekan pada dirimu, makar, tipu daya, khianat, dusta dan semacam itu, kejahilan, hingga beliau tulis kitab beliau namakan kitab beliau itu Tafdhilul Kilab ala Kathirin Mimman Labisa Thiyab. Ini beliau hendak katakan anjing lebih afdol dari yang menggunakan pakaian, yakni manusia. Anjing pun lebih afdol dari kebanyakan manusia. Penulisnya Imam Ibnu Marzaban rahmatullah alaih. Wah, ini mungkin berlebihan tapi mungkin udurnya tadi, mungkin karena situasi dan kondisi ahli zaman secara umum yang ada di zamannya tadi, banyak kejelekan, banyak kejahatan, banyak penipuan, banyak makar, orang hanya peduli dirinya, mendzalimi orang lain, tidak peduli. Al-muhim, ala kulli hal, itu yang tadi tentang Imam Malik Ibnu Dinar. Qala hadha alladhi dhahaba ilayhi Dawud Atha'i wa durabahu min al-qurra min luzum al-i'tizal min al-khas kama yalzamuhum dhalik min al-am aradu bidhalika 'inda riyadhatil anfus 'ala tasabbur 'ala al-wahdah wa ithar diddil khiltah 'ala al-mu'asharah fa inal mar'a mata ma lam ya'khudh nafsahu bi tarki ma ubiha lahu fa inna khaifun 'alaihi al-wuqu' fi ma hudhira 'alaihi. Tadi yang disebutkan tentang Dawud Atha'i tidak membukakan pintu untuk Imam Fudail, begitu pula beberapa ulama, Malik Ibnu Dinar dan banyak yang lain dari qurra dan ubbad, ulama memilih i'tizal, menjauh dari orang, bahkan dari orang-orang dekatnya. Yang diinginkan dari semua itu melatih diri, membiasakan diri untuk sabar dengan kesendirian, wahdah. Karena keumuman orang gak sabar, pinginnya yang namanya manusia, seperti disebutkan makhluk sosial, dia ingin dekat, dia ingin ngobrol, dia ingin curhat, dia ingin wahdah. Ini perlu dilatih untuk kamu menyendiri, tidak banyak kumpul dengan orang, perlu dibiasakan. untuk lebih memprioritaskan didul khiltah. Kalau khiltah bergaul dengan orang, ini lawannya, yang menyendiri. Menyendiri ini harus kamu prioritaskan, kamu lebih utamakan menyendiri. Sulit ya, dilatih untuk sabar. Makanya tadi nangis Daud Atha'i karena bukan perkara ringan, apalagi ini teman dekat, Fudail. Orang dekatnya berat. Tapi begitu dilatih dan dibiasakan. Kalau orang tidak melakukan itu, khawatir. Aku khawatirkan, kata Abu Hatim Ibnu Hibban, dia nanti akan terjerumus pada sesuatu yang dilarang. Kalau ini kan masih mubah tingkatnya. Kalau tidak dia latih, tidak dia biasakan, nanti pada sesuatu yang harus dia lakukan, dia gak bisa tinggalkan. Akhirnya melakukan yang haram. Intinya perlu belajar, perlu berlatih untuk tidak terus-menerus bersama orang lain. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.